kupolo, bakupolo, tengah malam pinggir pantai atas batu karang. Nyong deng nona, basenda batu nanga. Tanya beta tanya pulang balik karena tahu kata itu siapa. Nyong hati ri, laden nona galala. La siapa molara? Sama-sama suka, coba-coba lama cari cilaka. Sama-sama suka, coba-coba lama cari cilaka.